wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum seandainya orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian cari, ya, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, tempat tinggal yang kalian ridai, ini semua ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, ini semua lebih kalian cintai daripada Allah subhanahu wa ta'ala, rasulnya, dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan urusannya, perkaranya, yaitu bi ihlaki haula'il mu'thirina limahabbati haula'il asnab as-samani ala mahabbatillahi wa rasuli wa jihadi fi sabilihi, yaitu dengan membinasakan mereka yang mengutamakan kecintaan terhadap delapan golongan ini, kecintaan terhadap orang tua, anak, saudara, istri, kemudian istri atau suami, pasangan, kemudian ya, walaupun khitabnya untuk laki-laki, ini berlaku untuk semua, asyiratukum, keluarga, ya, harta yang kalian cari, perdagangan, kemudian apa, tempat tinggal, ini semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan datang dengan, ya, mendatangkan keputusannya dengan menghancurkan, membinasakan orang yang seperti ini. Ya. Fadallatil ayatu ala anna mahabbata haula'i wa in kanat min ghairi mahabbatil ibadati idza fuddilat ala mahabbatillahi sarat sababan lil 'uqubah. Dari taib, maka ayat menunjukkan bahwasanya kecintaan kepada mereka ini, ya, delapan yang disebutkan tadi, walaupun bukan kecintaan, ya, dalam bentuk ibadah kepada mereka, tetapi kalau didahulukan daripada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi sebab dari kebinasaan, sebab dari sanksi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min huna na'rifu anna al-insana idha kana yuhmilu awamirallahi li awamiri walidihi fahuwa yuhibbu abahu aktsara min rabbih. Dari sini kita mengetahui bahwasanya seseorang kalau dia, ya, mengabaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan perintah orang tuanya, ya, maka dia lebih mencintai orang tuanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Makna al-ayati ijmalan, ya, makna global dari ayat ini, amarallahu nabiyahu an yatawa'ada man ahabba hadhihi al-asnafa fa'atharaha aw ba'daha ala hubbillahi wa rasulihi wa fi'li ma awjaballahu alaihi minal a'mal allati yuhibbuha wa yardaha kal hijrati wal jihadi wa nahwi dalika. Pabada Allahu bil abai wal abnai wal ikhwani wa kadal asdiqai wa nahwihim. Faman idda'a mahabbata Allahi wa huwa yuqaddimu mahabbata hadhihi al-asya'i ala mahabbatihi fa huwa kadhibun wal yantadhiril 'uqubata. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk berikan peringatan dan ancaman kepada mereka yang mencintai golongan-golongan ini. Ya, 8 golongan ini yang disebutkan. Dia lebih mengutamakannya atau sebagiannya, ya, daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, ya, dan daripada melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan untuknya dari amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhai-Nya, seperti hijrah dan jihad dan yang selainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan menyebutkan orang tua, aba, dan anak-anak, saudara-saudara, begitu juga al-asdiqa, ya, bahkan al-asdiqa, teman, dan yang selainnya. Maka barang siapa yang dia mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia lebih mendahulukan kecintaan terhadap perkara-perkara ini, ya, daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia kadzibun, dia pendusta, dan tunggulah akibatnya, ya, tunggulah akibatnya. Ini makna ayat, ancaman terhadap mereka yang lebih mencintai, ya, kedelapan perkara ini yang merupakan perkara dunia daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala munasabatul ayati lil bab. Hubungan antara ayat dengan bab. Bab tentang mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna fiha wujuba taqdimi mahabbatillahi wa mahabbati ma yuhibbuhu Allahu minal ashas wal a'mal ala mahabbati ma siwa dalika. Di dalam ayat tadi terdapat kewajiban mendahulukan kecintaan kepada Allah Ya. Ahabba ilaikum minallahi. Lebih kalian cintai orang tua kalian, anak kalian dan seterusnya. Ya, tempat tinggal kalian bahkan itu lebih kalian cintai daripada Allah. Ya. Dan rasulnya serta jihad fisabilillah. Wajib mendahulukan kecintaan kepada Allah dan kecintaan terhadap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu al-ashkhas? Ya, persen orang atau amalan. Ya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Allah Subhanahu wa taala mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintai al-jihad fi sabilillah dan amalan-amalan saleh lainnya. Ya. Nah, kalau kecintaan terhadap delapan perkara tadi itu lebih kalian cintai daripada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada siapa yang dicintai oleh Allah diantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan seperti jihad fisabilillah dan lainnya, kalian lebih mencintai 8 perkara tadi daripada kecintaan terhadap Allah atau siapa yang dicintai oleh Allah dan amalan-amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fatarabbasu, maka tunggulah. Ya, tunggulah apa? Tunggulah sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat wajibnya, kewajiban kita untuk mendahulukan cinta kepada Allah, cinta kepada siapa yang dicintai oleh Allah dari person, dan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan daripada kecintaan kepada selain mereka. Qala ma yustafadu minal ayah. Faedah dari ayat ini, wujubu mahabbatillahi ta'ala wa mahabbati ma yuhibbuhu. Wajibnya mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas di situ. Wujubu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibnya mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan akan disebutkan setelahnya hadis yang berkaitan dengan cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-wa'id alam man kanat hadhihi samaniyatu aw ghairuha ahabba ilaihi min dinihi. Ancaman terhadap, ya, siapa yang delapan perkara ini atau selainnya lebih dia cintai daripada agamanya, yang berkaitan dengan dinnya, agamanya. Ya, dia lebih cintai daripada Allah, lebih dia cintai daripada Rasulullah, atau dia lebih dia cintai daripada amalan-amalan soleh. Maka di situ ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, an anasin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya. Dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum. Seorang itu tidaklah beriman hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dia cintai. Min waladihi, dari anaknya. Wa walidihi, dan orang tuanya. Wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Ya, seorang itu tidak beriman sampai aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, ya, dan dari seluruh manusia. Akhrajahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menyebutkan tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya lebih kita cintai dari orang tua kita, anak kita, bahkan dari seluruh manusia. Karena kalau tidak, berarti ya dinafikan keimanan darinya. Dan dimaksudkan keimanan di sini adalah keimanan yang kamil, keimanan yang sempurna, bukan aslul iman. Ya, bukan iman hilang seluruhnya sampai akar-akarnya, tidak. Tetapi ya, yang dinafikan adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. Kecuali kalau memang sudah tidak ada lagi bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna ahadan lan yu'minal imanal kamila alladhi tabarra'a bihi dimmatuhu wa istahiku bihi dukhulul jannah, dukhulal jannah hatta yuqaddima mahabbatar rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati aqrabin nasi ilaihi wa ala mahabbati kulli makhluqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya seorang itu tidaklah dia beriman dengan keimanan yang sempurna, ya, yang dengan keimanan tersebut tabarra'a dimatuhu, ya, artinya dia terlepas dari kewajibannya, artinya sudah menunaikan kewajiban untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada selainnya. Dan dia berhak untuk masuk ke dalam surga sampai dia lebih mengutamakan kecintaan kepada Rasul daripada kecintaan aqrabin nas ilaihi, orang yang paling dekat dengannya. Ya, orang yang paling dekat dengannya. Ya. Wa 'ala mahabbati kulli makhluqin. Ya, dan daripada kecintaan kepada seluruh makhluk. Ya. Harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dia cintai. Bahkan pada kisahnya Umar radhiyallahu taala anhu, ya, Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi, kata Umar. Sungguhnya engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari seluruh, dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Ya, artinya, ya, Umar radhiyallahu ta'ala anhu mencintai dirinya lebih daripada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai dirinya sendiri. Ya. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ya, bahkan dari diri kita sendiri. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Kata Umar, ya, al-an, ya, sekarang, demi Allah, ya, engkau lebih aku cintai daripada diriku. Ya. Walau ta'ala alam, awalnya Umar tidak tahu. Ya, kalau beliau tahu, niscaya dari awal beliau akan mengatakan Rasulullah SAW lebih beliau cintai daripada diri beliau sendiri. Ya, dan beliau menyangka itu adalah perkara yang boleh atau perkara yang wajar. Seorang lebih yang paling dicintai oleh seorang ya dirinya sendiri. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, menegur Umar. La, bahkan bersumpah, walladhi nafsi biyadih, ya, demi zat yang jiwa berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyadari kesalahannya. Ternyata salah. Ya. Maka beliau mengoreksi, membenarkan, dan kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau mengatakan, sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ya. Dan kita tahu bagaimana sirah dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, perjalanan hidup dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang beliau katakan, bahwasanya beliau lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada diri beliau. Ya, kita bisa lihat di dalam sejarah beliau, dalam kehidupan beliau. Nyata adanya, benar adanya. Ya. Dan tidak kita ragukan lagi itu. Yang menjadi pertanyaan, bisakah diri-diri kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih kita cintai daripada ya, siapapun dari kalangan makhluk, bahkan dari anak kita, bahkan dari orang tua kita, dan dari seluruh manusia termasuk dari diri kita sendiri. Ya. Kalau sekedar klaim, ya, sekedar klaim saja, cinta Rasul, semua orang bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Ya. Kalau sekedar mengklaim, tapi masalahnya klaimnya terbukti atau tidak bahwasanya dia cinta kepada Rasulullah SAW, atau ya, Rasulullah SAW lebih dia cintai daripada seluruhnya dari kalangan makhluk. Benar enggak? Ya. Butuh apa? Butuh pembuktian. Ya. Dan di antara pembuktiannya apa ya? Kalau seorang itu mencintai, apalagi mengklaim bahwasanya tidak ada yang lebih dia cinta di kalangan makhluk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya apa yang menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia patuhi. Dia patuhi dengan mengerjakan apa yang menjadi perintah Rasulullah, dan dia patuhi dengan meninggalkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini juga sebagai bukti syahadat dia bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Persaksian dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tahqiqnya, realisasinya apa? Kalau sekedar klaim, sekali lagi semua gampang. Semua bisa mengklaim. Semua bisa mengatakan cinta Allah, semua bisa mengatakan cinta Rasulullah. Tapi masalahnya apa buktinya? Ya. Oh, saya enggak perlu membuktikan. Ya, terus gimana? Ya. Berani berkata harusnya berani bertanggung jawab dong. Ya. Oh, saya enggak harus membuktikan kepada Anda, yang enggak perlu membuktikan kepada kita, enggak. Enggak perlu membuktikan kepada saya, buktikan kepada dirimu sendiri. Ya, kalau memang engkau benar cinta kepada Allah, kalau engkau benar cinta kepada Rasul, Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Rasul, "In kuntum tuhibbunallaha," kalau kalian benar-benar mencintai Allah. Ya. Karena gampang mengklaim. Ayat ini adalah mihnah, ujian bagi mereka yang berkatakan cinta Allah atau cinta Rasul. Ya. Sekali lagi gampang mengklaim. Tapi apa yang dituntut? Pembuktian. Ya. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku. Ayatnya demikian. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan demikian. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah SAW. Ikutilah syariat Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pelajari apa yang Rasulullah SAW tinggalkan untuk kita. Al-Quran dan sunnah beliau. Kemudian amalkan. Ikuti. Ikuti yaitu pelajari dan amalkan. Bukan sekedar mempelajari tanpa diamalkan. Bukan mengamalkan tanpa dipelajari. Ya. Maka enggak perlu kalian gembar-gembor mengklaim mencintai Allah, mencintai Rasul. Yuhibbukumullah. Kalau kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah cinta kepada kalian. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Enggak perlu mengklaim. Tapi tunjukkan dengan apa? Tunjukkan dengan apa yang bisa kita tunjukkan dari lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka enggak perlu kalian harus mengklaim aku cinta Allah, aku cinta Rasul. Tapi kalau memang seorang itu betul-betul mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak yang belum kita ketahui dan masih secuil yang baru kita pelajari, ya. Nah itu kalau diperes lagi, secuil yang kita pelajari, yang kita pahami dari secuil itu, secuil dari secuil, ya. Yang sudah kita amalkan dari yang kita pahami tadi, lebih sedikit lagi. Masih banyak yang harus kita pelajari, masih banyak yang harus kita pahami, ya. Barakallahu fikum. Ini kalau memang kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah kita mengklaim saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Tapi ternyata perbuatan kita menyelisihi apa yang kita ucapkan. Masyaallah alafiyah. Ya. Apalagi sampai dilakukan cinta Rasul, masyaallah alafiyah. Buat apa? Ya, mengklaim cinta Allah, cinta Rasul diungkapkan dengan cara yang justru menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan cinta Rasul? Tapi, ya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkannya. Ya, ini bukti real seorang itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kembali kepada hadis tadi, maka wajib bagi kita untuk lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecintaan kepada siapa saja. Dan sekali lagi, itu bukan dengan klaim, tetapi dengan apa yang kita tunjukkan dari perbuatan dan amalan kita. Ya, apakah kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apakah ternyata, ya, dunia ini lebih kita cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada jihad fisabilillah dan amalan-amalan lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nasallahu alaihiyah. Naqtafirahu subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.